Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Baik, kita beralih ke matan berikutnya. Apa matan berikutnya? Masuk hadis atau masih ayat? Hadis. Baik. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, matan berikutnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, siapa namanya? Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Beliau mengatakan, man arada, barang siapa yang menginginkan, man arada, barang siapa yang menginginkan, man arada'an, arada'an, ya, barang siapa yang menginginkan, an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat itu ada stempel beliau, falyaqra, hendaknya dia membaca, qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul, katakan, ta'alau, marilah kalian, atlu, aku bacakan, ma harrama rabbukum, apa-apa yang Rob kalian haramkan, alaikum, atas kalian, Allah, yaitu Allah tusyriku bihi syai'a, yaitu jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Iya, sampai di situ ada lanjutannya. Nah, Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, agar kalian tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah dan wa bil walidaini ihsana, terhadap al walidain, kedua orang tua, hendaknya kalian ihsan, berbuat baik. Wala taqtulu auladakum. Jadi ya, kalau mau diurut tadi, yang pertama Allah haramkan atas kalian kesyirikan. Kemudian kalian diperintahkan oleh Allah berbuat ihsan, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Min imlaqin, disebabkan karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak itu, kepada mereka, yaitu anak-anak itu. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Jama' fahishah. Ma dhahara minha, yang nampak, ya, perbuatan keji yang sifatnya zahirah, nampak. Wa ma batana, dan juga yang tersembunyi. Dan berikutnya, wala taqtulun nafsa, dan jangan pula kalian membunuh an-nafs, jiwa. Allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan cara yang haq. Nah, qatlun nafs bil haqq, pada dasarnya tidak boleh membunuh jiwa, tapi jika dibenarkan boleh. Kapan itu? seperti qisas misalkan. Ya, kita tegakkan kepadanya qisas, dia dibunuh tapi dengan cara yang hak sebagai bentuk penerapan hukum qisas. Baik. Ini salah satu contoh. Pada dasarnya tidak boleh. Dzalikum wasaqum bih, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum taqilun, supaya kalian memikirkan. Sampai di sini. Hah? Baik. Ini perbedaan cetakan nih. Kita jelaskan dulu hadis Ibnu Mas'ud ini riwayat Tirmidzi dan At-Tirmidzi menhasankannya. Makna ucapan Ibnu Mas'ud adalah barang siapa yang hendak mengetahui wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang seakan-akan beliau tulis dan beliau berikan stempel, ya, ditulis dan ditandatangani, istilah kita kan ditandatangani, distempel, seakan-akan wasiat itu tertulis dan diberikan cap stempel oleh Nabi, tapi pada dasarnya tidak. Ya, nah, Ibnu Mas'ud menggambarkan seakan-akan wasiat ini ditulis dan distempel, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Ya, kalau wasiat itu sudah distempel, maka tidak boleh lagi diubah, tidak boleh lagi dirubah. Nah, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi, sudah distempel, sudah paten. Isinya sangat penting. Maka hendaknya membaca ayat ini, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, dan seterusnya. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam lam yusi illa bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mewasiatkan kecuali dengan Al-Qur'an. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan wa inni tarikun fikum in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah. Ini makna ucapan Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Nabi yang seakan-akan wasiat itu tertulis dan diberi stempel, menunjukkan pentingnya wasiat itu. Munasabatul al-hadith li kitab tauhid, kecocokan, kesesuaian, ya, hadis ini dengan kitab tauhid, annahu afada ahammiyata hadhihi al-awamir al-madhkurah fil ayah. Hadis ini berikan faedah pentingnya perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Dan dimulai dengan larangan dari kesyirikan. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah. Ini yang pertama kali disebutkan. Dari sisi kesesuaiannya. Kenapa ya Syekh memilih ya membawakan hadis ini? Nah, baik. Wasiat yang pertama isinya melarang dari kesyirikan al-munafini tauhid, yang bisa menafikan tauhid. Yang bisa menafikan tauhid, bisa merusak tauhid seseorang. Ini sesuaian antara hadis ini dengan bab. Hadis berikutnya wa an Mu'adzin, dan dari Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu an qala, beliau mengatakan kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, adalah aku radifan nabi. Ar-radif itu artinya ar-raqib, ar-raqibu khalfa man yarkabud dabbah, orang yang duduk ya di belakang, membonceng, istilah kita membonceng, duduk di belakang, orang yang mengendarai, menunggangi kendaraan, menunggangi ad-dabbah, binatangnya. Nanti posisi Mu'ad khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Ala himarin, di atas seekor himar. Ini kendaraan mereka yang umum ketika itu menggunakan binatang. Himar ataukah jamal ataukah hisan, ya. Himar, unta ataukah kuda. Nah, zaman dulu. Zaman sekarang mobil, motor. Hah? Bendi. Oke. Di beberapa tempat menjadikan singa sebagai tunggangannya. Orang-orang Dubai itu kayaknya kelewatan ya. Sampai piara singa, singanya ditunggangi. Nah. Al-Muhim. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, apakah engkau tahu haknya Allah atas hamba-hambanya? Nabi bertanya kepada Mu'ad bukan berarti Nabi tidak tahu, tapi ini sebagai bentuk ya salah satu di antara metode pengajaran, bertanya terlebih dahulu supaya apa? Thalabah itu fokus perhatian terhadap maudhu', permasalahan yang akan dibahas, ditanya dulu kepada mereka. Nah, salah satu di antara metode pengajaran yang baik. Baik. Apakah engkau tahu haknya Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apakah engkau tahu haknya hamba-hamba Allah atas Allah? Qultu, kata Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab ya, di antara adab-adab nah dalam menuntut ilmu, dalam menjawab pertanyaan. Jika tidak tahu, jangan memaksakan diri untuk menjawab. Ya, soraha saja. Kata orang Arab, soraha, roha. Ya, terus terang itu merupakan sesuatu yang naam, melegakan. Lega kalau kita terus terang, jujur. Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala, kemudian kata Nabi AS mengajari Mu'ad, haqqullahi ala al-ibadi, haknya Allah atas hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Nah, ya, hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah ditauhidkan di dalam ibadah. Kama anna al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala mutafarridun fihi, sebagaimana yang menciptakan, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yang melakukan hanyalah Allah, maka demikian pula ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara haknya hamba-hamba Allah atas Allah, Allah yu'adziba, yaitu Allah tidak mengazab, tidak menyiksa Man, orang yang la yushiku bihi syai'a, yang tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Qultu, aku bertanya, siapa di sini? Mu'adz. Ya, karena beliau perawi hadis. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku menyampaikannya kepada manusia, memberikan berita gembira kepada mereka dengan hadis ini? Qala, Nabi menjawab, la tubasyirhum, jangan kalian atau jangan engkau sampaikan kepada mereka. Dikhawatirkan apa? Fayat takilu, khawatirnya mereka ya hanya bersandar saja, tidak mau beramal. Nah, ittikal, jadinya malas melakukan kebaikan dan ketaatan, hanya bersandar kepada satu perkara ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah perbedaan antara hak Allah dan hak hambanya. Perbedaan antara hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba-hamba Allah atas Allah, yaitu hak Allah atas hamba-hambanya adalah hakun atau hakku wujubin wa tahattumin, hak yang sifatnya mengharuskan mereka menjalankan kewajiban. Ya, jadi hak Allah atas hamba-hambanya adalah hak wujub. Mereka harus, mereka dipaksa, mereka harus ya melakukan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Itu hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Wajib mereka tunaikan. Ini hak Allah atas hamba-hambanya. Mereka wajib menunaikannya. Adapun sebaliknya, hak hamba-hamba Allah atas Allah dibalik sekarang. Tafaddulun wa ihsanun, hak hamba atas Allah itu bentuknya sebagai keutamaan. Bentuknya apa? Keutamaan dan perbuatan baik Allah. Ya, tidak seperti yang pertama. Bentuknya apa? Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi bukan timbal balik. Allah harus memberikan hak hamba sebagaimana hamba harus menunaikan hak Allah. Tidak. Jangan disamakan. Ya. Hak hamba atas Allah adalah semata keutamaan Allah untuk mereka. Semata apa? Fadlum minallah, keutamaan Allah pada mereka. Perbuatan baik, ihsan. Naam. Baik. Ini perbedaannya. Dan perhatikan di sini, Nabi alaihissalatu wassalam melarang Mu'adz menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena ada maslahat di sana. Ada maslahat. Nah, para sahabat ketika itu masih ya, keislaman mereka masih baru. Baru mengenal Islam. Belum kuat. Nah, baik, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam memandang lebih maslahat jika tidak disampaikan hadis ini di waktu itu. Di waktu itu. Nah, ya, Nabi AS merintahkan Mu'ad menyembunyikan ilmu itu khaufan minal ittikal ala syati rahmatillah wa tarkil amal, karena kekhawatiran mereka bersandar, ya, mereka apa? Bersandar nam dan meninggalkan amalan. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama nanti anda tanya kalau lampu sudah menyala. Antum mulai save sekarang, langsung di save, langsung disimpan. Tawadu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, rendah hatinya Nabi Alaihi Salatu Wasallam, karena beliau mau menunggangi himar dalam keadaan berboncengan. Sudah himar, boncengan lagi. Himar itu tunggangan yang paling kecil di zaman itu. Kalau sekarang mungkin motor-motor kecil, ya, sudah kecil berboncengan lagi. Nah, padahal beliau siapa? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin ketika itu. Ya, beliau yang memimpin Islam dan kaum muslimin di Madinah ketika itu. Tapi subhanallah, beliau memiliki sifat rendah hati, tawadu, yang semestinya kita semua umatnya mencontoh beliau. Hah? Nah, sifat tawadu. Ya. Tidak ada istilah gengsi dong. Masa saya ustadz mau naik motor, motor butut misalkan. Nah, ini enggak mencontoh Nabi kalau begini. Dibonceng pergi taklim misalkan, nanti antum kalau jadi ustadz, jika ikhwah misalkan kemampuannya ya bisanya membonceng antum pakai motor butut lagi. Ya, dilihat. Ya, ingin dilihat di situ gimana penerapan ilmunya. Mau enggak? Mau enggak? 100 kilo perjalanan. Barakallahu fikum. Tawadu Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama, diingat-ingat. Yang kedua, jawazul irdaf ala dabbah, bolehnya berboncengan di atas ad-dabbah. Ya, di atas tunggangan hewan. Tunggangannya hewan, kalau tunggangannya mesin jelas, jelas boleh, ya kan? Yang dimaksud di sini ad-dabbah, tunggangan yang berupa hewan. Idza kanat, tapi dengan syarat, idza kanat tutiqu dzalika, jika hewan tersebut mampu, ya, mampu memikul bebannya. Nah, jadi dilihat kondisi tunggangannya, ya, jangan sampai melebihi batas sehingga menyiksa binatang itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau mobil muatannya apa istilahnya, over apa? Ah, muatannya kelebihan. Ini mesin tidak bernyawa, bagaimana Ustaz? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Melanggar peraturan, nanti ditangkap polisi. Mentang-mentang tidak bernyawa kemudian penuhi saja. Kan tidak ada nyawanya. Tidak boleh. Melanggar peraturan, tidak taat sama peraturan pemerintah. Hah? Ada yang biasa seperti ini? Nah, banyak kita saksikan ya. Di luar, supir-supir truk ataukah supir mobil, pokoknya dipenuhi, dilebihi. Nah, ya, dilebihkan muatannya. Ini tidak boleh. Ya, melanggar peraturan dan akan ya merugikan dirinya jika terjadi sesuatu. Ya, bisa-bisa mobilnya terbalik, ya, kecelakaan dan seterusnya, karena tidak mengindahkan peraturan ini. Difahami ini? Nah, barakallahu fikum. Ini Faedah yang kedua, bolehnya berboncengan di atas tunggangan hewan. Yang ketiga, insya Allah mati lampunya awet. Ya. Yang ketiga, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disenanginya, disunnahkan, disenanginya memberikan bisyarah, berita gembira kepada muslim yang membuatnya senang. Ya, jadi kalau kita mengetahui saudara kita jika disampaikan berita ini dia sangat senang, maka dianjurkan bagi kita untuk segera. Ya, kalau perlu berlomba-lomba. Berlomba-lomba, siapa yang pertama kali menyampaikan kepada dia. Kalau perlu apa? Berlomba-lomba. Nah, sebagaimana kisah Abu Bakrin dan Umar ketika mereka berlomba-lomba memberitakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, ya, ingin mendengar Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, hendaknya dia mendengarnya dari Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud. Nah, Umar radhiyallahu anhu mendengar berita gembira ini, subhanallah, beliau tidak menunggu sampai esok hari. Tengah malam beliau mendatangi rumah Ibnu Mas'ud menyampaikan berita gembira ini. Ya, setelah Ibnu Mas'ud keluar, beliau bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Maja'aka fi hadhihi as-sa'ah?" Apa yang membuatmu datang? Ya, di waktu yang seperti ini, tengah malam. Kemudian Umar mengatakan, aku akan menyampaikan sesuatu yang membuat kamu senang. Apa itu? Lalu disampaikanlah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan demikian dan demikian. Ya, sebagai bentuk pujian, berita gembira kepada Ibnu Mas'ud, rekomendasi terhadap qiraah beliau Al-Qur'an. Direkomendasi. Ya. Siapa yang ingin mengambil qiraah Al-Qur'an asli persis sebagaimana diturunkan, ambil dari bacaan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Abu Bakar telah datang mendahulimu. Perhatikan, subhanallah. Ya. Jadi disenangi bagi kita untuk menyampaikan berita gembira kepada saudara kita yang membuat dia senang, dan kalau perlu kita fasabiqul khairat, berlomba-lomba siapa yang pertama menyampaikannya. Nah. Dan alhamdulillah di zaman kita ini dimudahkan, ya, dengan telepon, dengan SMS. Kalau perlu kita yang pertama kali menghubungi dia. Masya Allah, ada berita gembira ini, ikhwah. Ada berita gembira ini, akhi. Ya, di SMS, di telepon, dan seterusnya. Nah, yang membuat dia senang. Dan itu adalah ibadah yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang ketiga, disenanginya memberikan berita gembira kepada saudara kita muslim yang membuat dia senang. Yang keempat, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Jika ada maslahat. Baik. Ini faedah yang keempat, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pada dasarnya asal hukumnya adalah tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, ini yang antum harus ketahui. Asal hukum, pada dasarnya kita menyampaikan ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu karena ada ancamannya. Ada apa? Ancamannya. Dalam Al-Qur'an, nah, dalam surat Al-Baqarah disebutkan pada dua tempat, ya, ancaman menyembunyikan ilmu. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam hadis, ya, jadi ini ancaman mendapatkan laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknat. wa yal'anuhumul la'inun. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ancamannya, dia akan disumbat mulutnya bilijamin minan nar, dengan sumbatan dari api. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika di dunia dia seharusnya berbicara, tapi yang ada adalah dia menutup mulutnya. Berarti apa? Menutup mulut bukan pada tempatnya. Menutup mulut di sini bermaksiat. Kenapa? Seharusnya dia berbicara, tapi dia tutup mulutnya. Berarti tutup mulut di sini sifatnya maksiat. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ditutup mulutnya, disumbat mulutnya dari api. Api neraka, bukan api dunia, api neraka. Yang panasnya 69 kali lebih panas. Ya. 1 banding 69. Nah, daripada api dunia. Ini asal hukumnya, pada dasarnya tidak boleh menyembunyikan ini. Namun jika ada maslahat, maka boleh. Tapi sampai maslahat itu tercapai. Jika sudah tidak ada maslahat, maka disampaikan kembali. Ya. Nah, tidak seterusnya disembunyikan. Tidak. Jika maslahatnya sudah tercapai, dan mawani'nya pencegah menyampaikan ilmu itu sudah hilang, maka kembali kepada asal hukum. Ya, mungkin disembunyikan sementara, ketika pencegahnya sudah hilang, maka disampaikan kembali ilmu tersebut, kembali kepada asal hukumnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum wa radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sampai kepada kita. Beliau tidak menyembunyikannya. Di akhir hayat beliau belum sampaikan. Ya, karena apa? Belum memandang maslahatnya sudah tidak ada, dan juga pencegah untuk menyampaikannya sudah tidak didapati. Itu apa? Apa pencegahnya? Kekhawatiran mereka hanya bersandar pada hadis ini dan tidak mau beramal dan memperbanyak amalan. Iman dan Islam para sahabat sudah kuat. Ya. Sehingga disampaikanlah hadis ini sampai kepada kita hari ini. Barakallahu fikum. Ini faedah yang keempat, bolehnya menyembunyikan ilmu lil maslahah, demi maslahat. Pada yang terakhir, yang kelima, fadlu Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, kita selesaikan dulu sebelum kita ya tanya ya. Terakhir ya, kita tutup matan ini dengan munasabatul hadis di kitab tauhid, kesesuaian, kecocokan, selarasan hadis ini dengan kitab tauhid. Annahu dalla ala anna haqqallahi ala al-ibadi huwa ibadatuhu wahdah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hak Allah atas hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepadanya. Beribadah hanya kepadanya saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa dzalika huwa tauhid, dan itulah hakikat tauhid. Ana ulang kembali, keselarasan hadis ini dengan kitab tauhid, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa hak Allah atas hamba-hambanya adalah ibadatuhu wahdah, beribadah hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa dzalika huwa tauhid, dan itulah hakikat tauhid. Wallahu a'lam. Ya, karena itu kalau kita ingin memperhatikan judul kitab ini, Kitabut Tauhid alladhi huwa Ah, coba lihat judul kitabnya. Kitab judul lengkap dari kitab ini. Kitab Tauhid itu yang biasa kita sebut, tapi judul lengkapnya apa? Kitabut Tauhid. Alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad atau 'alal abid. Kitabut Tauhid alladhi huwa. Kitab yang membahas tentang tauhid, yang tauhid itu merupakan haqqullah, hak Allah atas hamba-hambanya. Ini judul lengkap kitab Tauhid. Nah, diambil dari hadis Ibnu Abbas, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis Mu'adz bin Jabal yang merupakan dasar ya penulisan kitab Tauhid. Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Siapa yang bisa menyebutkan 5 faedah hadis Mu'adz bin Jabal, nanti dapat hadiah. Fadal, langsung cepat. Saya yang pertama ini, yang kedua, 3, 4, 5. 1 menit. Bukan 1 menit, 30 detik. Siapa yang memorinya kuat, memori internalnya, bukan memori eksternal ya. Kalau HP itu ada internal, ada eksternal. Antum internal aja. Fadal, masya Allah. Tanpa melihat buku. Kalau melihat buku ya nyontek namanya. Dari hafalannya. Tutup bukunya. Ini tadi. Hilal. Fadal. Apa? Nam, tawaduknya Nabi. Yang kedua, irfa sautak. Boleh naik, bolehnya menunggangi tunggangan hewan. Baik. Yang ketiga, masya Allah, disunahkannya memberikan berita gembira kepada saudara kita muslim. Yang keempat, boleh menyembunyikan ilmu karena maslahat. Yang kelima, terakhir, yang kelima, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini otaknya enggak biasa kalau begini. Luar biasa. Antum biasa-biasa aja atau luar biasa? Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Yang jauh di sini, yang tidak mendengar jawaban Hilal kan? Tapi mendengar dari ana ya. Tapi enggak apa-apa, jangan lihat bukunya. Langsung terset. Siapa yang langsung ada bayangannya di sini? 5. Fadal, katakan, dapat hadiah. Masya Allah. Itu tuh bukunya dulu. Ayub Soro, fadal. Jangan saya ketawa. Kita mau mendengar, fadal. Tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, bolehnya berboncengan di atas hewan jika mampu. Yang ketiga, nggak usah tegang. Yang ketiga, nggak tahu ambil siapa, langsung loncat yang kelima itu. Nggak apa-apa tuh, nggak disyaratkan berurutan, nggak apa-apa. Kurang 2, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada masalah. Yang terakhir, termasuk sunnah apa? Menyampaikan kabar gembira kepada saudara kita muslim. Masya Allah, keduanya orang baru. Enal kudama, mana antum orang-orang lama? Ini tawadu atau karena gak tahu? Tawadu. Tawadu antum. Apa karena gak tahu? Wallahu'alam. Fadal, jazakumullah khair, ilahuna subhanakallahu alhamdulillah.